بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-12, bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab di antara kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan makna al-isti'adah. Isti'adah artinya meminta perlindungan dari kejelekan setiap yang memiliki kejelekan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala Allah ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka mereka bangsa jin tersebut menambah dosa bagi bangsa manusia yang meminta perlindungan kepadanya. Syarah penjelasan dari ayat yang kita bacakan ini, qala Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ay kunna nara anna lana fallan 'alal insi. Bangsa jin menyatakan, kami memandang bahwasanya kami memiliki keutamaan di atas bangsa manusia. لأنهم كانوا يعودون بنا. Dikarenakan mereka manusia meminta perlindungan kepada kami. أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موهشا من البراري وغيرها. Maksudnya, apabila manusia singgah di suatu lembah atau tempat yang menakutkan dari padang pasir dan yang lainnya, mereka minta perlindungan kepada jin. Kama kanat adatul Arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi'adimi dalikal makan minal jan ayusibahum bisyai'in. Ini sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliyahnya, meminta perlindungan kepada penguasa tempat tersebut dari kalangan jin. Supaya tidak ditimpakan suatu kejelekan kepada mereka. Ini minta perlindungan kepada jin. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. ketika singgah di suatu tempat, bukannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berlindung kepada yang dianggap menguasai tempat tersebut dari kalangan jin. Kama kana ahadum yadkhulu bilad yadkhulu bilada a'daihi fi jiwari rajulin kabir wa dimamihi wa khafaratihi. Sebagaimana salah seorang di antara mereka masuk ke musuh atau ke negeri musuh-musuhnya di bawah pelindungan dan pengawasan serta jaminan seorang pemuka di antara kaum tersebut. Nah, dan dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, ketika mereka memasuki negeri musuhnya, berani memasuki negeri musuhnya, kalau seandainya ada pelindungan, pengawasan dan juga jaminan dari pembesar pemuka dari kaum tersebut. Ya. Seperti halnya ketika mereka singgah di suatu tempat. Mereka berani masuk ke suatu tempat walaupun tempat yang menakutkan, ya, dengan meminta pelindungan kepada penguasa tempat tersebut dari kalangan jin, ya, yang mereka anggap sebagai penguasa penunggu tempat tersebut di kalangan jin, supaya tidak tertimpa musibah, tidak tertimpa kejelekan. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga kalau seandainya masih ada di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan seperti ini, ya, masuk ke suatu tempat, baik itu hutan atau padang pasir atau lautan, kemudian meminta pelindungan kepada bangsa jin yang dianggap sebagai penunggu tempat tersebut atau penguasa tempat tersebut, maka ini seperti halnya kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, padahal Rasulullah mengatakan kullu amrin jahiliyah maudu'un tahta qadami. Setiap perkara jahiliyah terletak di bawah kakiku. Ya, tidak boleh kita memuliakan dan mengagungkan perkara-perkara jahiliyah. Hendaklah kita menghinakannya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan terletak di bawah kakiku. Nah, hendaklah kita hinakan, hendaklah kita rendahkan, ya, perkara-perkara jahiliyah jangan diikuti. Nah, وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد غفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. Jadi begini, itu seseorang dari Arab, yeah, di masa jahiliyahnya, apabila dia kemalaman di suatu lembah yang sepi. Dan dia khawatir terhadap dirinya, dia mengatakan, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari gangguan orang-orang bodoh kaumnya. Yang dimaksud adalah pembesar bangsa jin yang dianggap sebagai penunggu tempat tersebut. Ini sekali kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika itu. Dan ternyata masih dilakukan oleh sebagian manusia sekarang ini. Ya. Ketika memasuki dari suatu tempat, baik hutan, gunung, lautan, ya, yang mereka ucapkan bukan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi permisi tadi. Ya, kepada penunggu tempat ini. Minta perlindungan kepada bangsa jin yang dianggap sebagai penguasa tempat tersebut. Ya. Bahkan ketika mau buang air saja di tempat tersebut, nah, berbagai macam bentuk meminta perlindungan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya, minta maaf kepada penunggu tempat ini, saya mau buang air, lain sebagainya. Nah, paling diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan jin, baik laki-laki maupun perempuan ketika hendak buang air. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki maupun jin perempuan. Ini yang harusnya kita lakukan, meminta perlindungan kepada Allah, bukan meminta perlindungan kepada bangsa jin tersebut. Justru kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Nah, bukan meminta perlindungan kepada jin yang dianggap sebagai penunggu suatu tempat. Ya. Termasuk di antara bentuk kesyirikan. Nah, dan kebiasaan jahiliyah yang hendaknya kita menghinakan, merendahkan dan meninggalkannya. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, kanu idza habitu wadiyan yaqulun na'udzu bi adimi hadzal wadi. Mereka apabila turun di suatu lembah, mereka mengatakan, aku berlindung kepada pembesar penguasa lembah ini. Fazaduhum rohaqo. Maka mereka bangsa jin yang dimintai pelindungan, bukan melindungi mereka, tapi menambah dosa bagi mereka. Wa qala zadul kuffara tughyana. Kata Imam Mujahid, maknanya mereka menambah kepada orang-orang kafir tughyana, sifat melampaui batas. Rawahu Abdu Ibnu Humaid wa Ibnu Mundhir. Di sebagian makna, fazaduhum rohaqo, Imam Mujahid mengatakan, ay zadul kuffara tughyana. Menambahkan kepada orang-orang kafir tughyana, sifat sombong, sifat melampaui batas. Nah, waqala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, lamma ra'at al-jinnu anna al-insa ya'uduna bihi min khawfihim minhum zaduhum rohaqo. Ay khaufan wa irhaban wa da'ran. Kata Ibnu Katsir, ketika bangsa jin melihat bahwasannya manusia meminta perlindungan kepadanya dikarenakan ketakutan yang ada pada mereka, bangsa jin tersebut menambah kepada manusia rohaqo, ay khaufan, menambahkan rasa takut, wa irhaban, dan lari. Ini yang dilakukan oleh bangsa jin bukan menghilangkan rasa takut yang ada pada mereka ketika berlindung kepadanya, tapi sebaliknya menambahkan rasa takut. Ya. Semakin cemas. Nah, ya, diselimuti dengan rasa ketakutan. Hatta yabqau ashadda minhum makhafatan. Ya. Sehingga mereka tinggal dalam keadaan ketakutan yang sangat besar dari mereka. Wa aqsara ta'awudan bihim. Sehingga mereka banyak meminta pelindungan kepada bangsa jin tersebut. Nah. Yang seharusnya kita lakukan, ya, bukan membuat senang syaitan dari kalangan jin, ya, tapi hendaklah kita menghinakan mereka, ya. Seperti halnya di antara hikmah disyariatkannya sujud sahwi untuk menghinakan mereka ketika mengganggu manusia. Sampai manusia terlupakan, ya, apakah sudah melakukan ini ataukah belum dalam sholatnya. Membuat ragu dalam jumlah rokaat. Atau membuat orang yang sedang melakukan sholat kelebihan rokaat, kekurangan rokaat. Jika dalam rangka menghinakan, ya, syaitan dengan adanya sujud sahwi. Nah. Ini asungan supaya kita menghinakan, merendahkan syaitan. Jangan sampai kita mengagungkan syaitan, membesarkan syaitan dengan cara tadi meminta pelindungan kepada syaitan dari kalangan jin. Nah, jadikan musuh. Jangan sampai dijadikan sebagai teman, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Syaitan dari kalangan jin tersebut. Nah, sampai ketakutan yang berlebihan, ya, kepada jin, nah, yang dianggap sebagai penunggu suatu tempat, ya. Ini berbahaya kalau sampai rasa takut kepada jin ini, nah, membuatnya ketakutan kemudian meminta perlindungan kepada jin. Nah. Dan sekarang disayangkan banyak dari anak-anak kita, nah, yang takut kepada perkara-perkara semacam ini. Ya. Banyak sebabnya, ya, di antaranya tontonan-tontonan yang kurang baik dan yang lainnya, sehingga ketakutan yang sangat. Nah, kepada apa perkara-perkara semacam ini. Dan berbahaya sekali kalau seandainya rasa takutnya ini, ya, sampai meminta pelindungan kepada tadi bangsa jin supaya tidak mengganggunya. Nah, dan tersebar tengah-tengah masyarakat. Kalau seandainya tidak mau diganggu oleh penunggu suatu tempat dari kalangan jin, maka permisi kepada jin tersebut. Minta pelindungan kepada jin tersebut supaya tidak diganggu. Nah, padahal ini menyisihi terhadap apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Tatkala kita singgah di suatu tempat, menempati tempat yang baru, yang diajarkan oleh Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan, ya, makhluk-makhluknya yang berbuat jelek, baik itu jin atau hewan buas ataupun manusia. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Ya, bukan meminta perlindungan kepada jin, tapi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Qatadah, sebagaimana yang diucapkan oleh Qatadah. Kana rajulu yakhruju bi ahlihi fayati al-ardha fayanzilaha. Seorang dia keluar bersama istrinya atau keluarganya. Datang ke suatu tempat, kemudian dia singgah di tempat tersebut. Fayaqulu, dia mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin. Aku berlindung kepada pembesar, penguasa lembah ini dari kalangan jin. An adarra fihi au mali au waladi au masyiati. Supaya tidak memudaratkan padanya atau hartaku atau anakku atau hewan ternakku. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah demikian. Qala fa idza ada bihim min dunillah rahaqathum al-jinnul ada'in dadalika. Imam Qatadah mengatakan, maka apabila manusia itu berlindung kepada jin selain Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin itu menambahkan gangguan kepada mereka ketika itu. Ya. Jadi bukan menghilangkan rasa takutnya. Tatkala meminta perlindungan kepada jin tadi. Bahkan sebaliknya, jin tadi menambahkan rasa takut kepada manusia tersebut. Bahkan menambahkan gangguan kepada mereka. Ya. Sehingga makna rohaqah tadi, khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan rohaqah ini maknanya adalah dosa. Ya. Ketika manusia berlindung kepada jin, maka jin tersebut menambahkan dosa bagi manusia tersebut. Ada juga yang memaknai rohaqah di sini maknanya khaufan. Jin itu menambahkan rasa takut kepada manusia tersebut. Ada juga mengatakan maknanya adalah ada. Ketika manusia berlindung kepada jin, jin bukan melindunginya, tapi justru jin tersebut ya, menambahkan gangguannya kepada manusia tersebut. Nah, wa dzakara an ibni abi hatim bi sanadin ila ikrimah nahwa dzalika. Ibnu Abi Hatim, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ikrimah seperti apa yang disebutkan tadi. Intaha, selesai penukilan darinya. Wa qad ajma'a ulama ala annahu la yajuzul isti'adatu bi ghairillah. Para ulama telah sepakat bahwa asan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya fima la yaqdiru alaihi illallah. Pada perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Adapun meminta perlindungan kepada perkara yang manusia mampu untuk memberikan perlindungan kepadanya, maka tidak mengapa. Ya. Nah. Meminta perlindungan kepada seseorang yang dia misalkan mampu untuk memberikan perlindungan. Ini boleh-boleh saja. Nah, ada meminta perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, tapi kalau pada perkara-perkara yang Nabi SAW menyebutkan, ya, itu bisa dijadikan sebagai tempat pelindungan, maka tidak mengapa. Seperti halnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun min al-qa'im. Akan ada fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, di mana orang yang duduk padanya lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri padanya lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan padanya lebih baik daripada orang yang berlari. Nah, Rasulullah mengatakan, "Wa man wajada malja'an aw ma'adan falyaud bih." Maka barang siapa yang mendapatkan tempat kembali dan tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Rasulullah mengatakan tadi, barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka berlindunglah kepadanya. Ini dalil tentang boleh yang meminta perlindungan. Nah, kepada makhluk yang dia mampu untuk memberikan perlindungan. Nah, barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Ketika banyak ujian, banyak fitnah, dan di antara tempat berlindung yang paling baik ketika menyebarnya fitnah, cobaan, ujian adalah majelis ilmu. Di antara tempat berlindung yang paling baik. Nah, supaya selamat dari berbagai macam fitnah dan ujian tersebut. Nah, dan juga dalam hadis yang lain disebutkan a'udzu bi rasulillah, aku berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kesimpulannya dari pembahasan tadi, ijma' menyatakan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan, bolehkah meminta perlindungan kepada makhluk? Jawabannya, nah, boleh pada perkara yang pertama makhluk mampu untuk memberikan perlindungan kepadanya. Nah, yang kedua, makhluk tersebut ada dan juga hidup. Nah, ada meminta perlindungan kepada mayit, misalkan, yang dianggap sebagai wali, tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan kepadanya. Nah, begitu juga minta perlindungan kepada bangsa jin. Ini tidak nampak. Nah, perkara yang gaib. Tidak boleh meminta perlindungan kepada bangsa jin. Bahkan disebutkan dalam ayat tadi. Nah, manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin bukan diberikan perlindungan, tapi menambahkan kepada mereka rasa takut. Menambahkan kepada mereka gangguannya. Dan juga menambahkan kepada mereka dosa. Dikarenakan perbuatan tersebut adalah suatu kesyirikan. Nah, waqala mula Ali Qali Al-Hanafi, la yajuju al-isti'adatu bil jin. Tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Faqad damma Allahu al-kafirina ala dhalika. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang kafir terhadap perbuatan tersebut. Wa dzakara al-ayata, dan beliau memberikan ayat. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta' ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yawma yahsyuruhum jami'ah. Ya ma'asara jin, qad istaqsartum minal ins. Dan ingatlah, hari di waktu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ma'asara jin, wahai golongan jin, qad istaqsartum minal ins. Sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, berkata kawan-kawan mereka dari kalangan manusia, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lainnya. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Kuda Allah mengatakan, neraka itulah tempat diam kalian. Sedangkan kamu kekal di dalamnya. Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir yang mereka meminta pelindungan kepada bangsa jin. Allah hinakan mereka. Allah masukkan mereka ke dalam jahannam. Ketika Allah sebutkan demikian, wahai segenap bangsa jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ternyata teman-teman jin tersebut dari kalangan manusia mengatakan, wahai Rabb kami, sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Sebagian kami, bangsa manusia, mendapatkan kesenangan dari bangsa jin. Atau sebaliknya, bangsa jin, mereka pun mendapatkan kesenangan dari kami, bangsa manusia. Fastimta'ul ins bil jinni. Maka bentuk kesenangan, mendapatkan kesenangan bangsa manusia dari jin, fi qada'i hawa'ijihi, dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa imtisali awamirihi, melakukan perintah-perintahnya. Wa ikhbarihi bisai'in minal mughayyabat, dan juga memberitahukan kepadanya dari perkara-perkara yang gaib. Jadi sebagai manusia merasa, nah, mendapatkan kesenangan dari bangsa jin. Ketika mereka minta pelindungan kepada bangsa jin, meminta permintaan-permintaan kepada bangsa jin, kemudian bangsa jin tersebut menunaikan kebutuhannya. Melakukan perintahnya dan juga memberitahukan tentang perkara-perkara yang dianggap gaib. Tentang barang yang hilang atau lain sebagainya. Wastimta'ul jinni bili insi. Adapun makna, bersenang-senangnya bangsa jin, dikarenakan manusia, ta'dimuhu iyyahu wa isti'adatuhu bihi wa khudu'uhu lahu. Dikarenakan, diagungkan oleh bangsa manusia. Dikarenakan manusia tersebut minta pelindungan kepadanya, sehingga bangsa jin merasa senang. ketika diagungkan oleh manusia tersebut, dan juga minta perlindungan kepadanya, tunduk kepadanya. Nah, intaha mulakhasan, selesai secara ringkas ya penukilan dari Mula Ali Qari Al-Hanafi. Nah, ini makna ya ucapan kawan-kawan dari manusia, kawan-kawannya jin, teman-temannya jin dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, sebagian kami ya telah mendapatkan kesenangan nah dari sebagian yang lain. Ya, maksudnya kami manusia mendapatkan kesenangan dari bangsa jin. Begitupun sebaliknya. Bangsa jin pun mendapatkan kesenangan dari kami. Ya, kami dapat kesenangan dikarenakan kebutuhan-kebutuhan kami ditunaikan oleh bangsa jin. Nah, kami diberitahu tentang barang-barang yang hilang misalkan oleh bangsa jin. Bangsa jin pun demikian mendapatkan kesenangan dari manusia. Dikatakan manusia mengagungkannya, minta perlindungan kepadanya, tunduk kepadanya. Nah, qala musannif, berkata musannif, wa fihi anna kauna syai' yahsulu bihi manfa'ah dunyawiyah la yadulu ala annahu laysa min asy-syirk. Kata musannif, sesungguhnya ya, keberadaan sesuatu yang dengannya mendapatkan manfaat dari sisi duniawiyah tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut bukan kesyirikan. Nah, jangan sampai berdalil kami mendapatkan manfaat ya, dengan meminta bantuan kepada bangsa jin. Bangsa jin ini membantu kami, menolong kami. Nah, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, keberadaan sesuatu yang dengannya mendapatkan manfaat duniawiyah ya, tidak menunjukkan sesuatu itu bukan kesyirikan. Seperti halnya tadi. Nah, ketika sebagian manusia meminta bantuan kepada bangsa jin, bisa jadi jin tersebut membantunya dan menunaikan kebutuhannya. Nah, ya, minta bantuan kepada bangsa jin tentang barang yang hilang misalkan. Bisa jadi bangsa jin itu memberitahu ya, di mana tempat yang hilang tersebut dari barangnya. Nah, ya. Tapi ketika dia mendapatkan manfaat dari duniawiyah, tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut bukanlah kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan tatkala mereka, ya, teman-teman jin dari kalangan manusia menyatakan sebagian kami bersenang-senang ya, dengan sebagian yang lainnya. Nah, bangsa manusia bersenang-senang dengan bangsa jin dikarenakan membantunya, atau bangsa jin pun demikian bersenang-senang mendapatkan kesenangan dari manusia dikarenakan mengagungkannya. Allah mengatakan fannaru maswalakum, neraka ada tempat kembali kalian ya. Nah, walaupun beralasan demikian ya, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan ancaman dikarenakan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang baik, tapi itu adalah kesyirikan. وَالنَّارُ مَسْوَالَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا, maka neraka ada tempat kembali kalian dan kalian kekal di dalamnya kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain. Nah, ini sesuatu yang dengannya mendapatkan manfaat duniawiyah, sekali lagi tidak menunjukkan sesuatu tersebut bukanlah kesyirikan. Nah, seperti halnya keharaman. Kadang-kadang sebagian keharaman ada manfaatnya. Tapi ternyata dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika ada manfaat, tidak menunjukkan bahwasanya itu bukan perkara yang haram. Nah, ini merupakan kaidah bahwasanya keharaman tersebut, ada keharaman yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, seperti kesyirikan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada juga keharaman yang di sana ada manfaatnya, tapi ternyata mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini pun dinyatakan haram. Seperti halnya khamar, perjudian. Wa yas'alunaka anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Katakanlah dalam khamar dan perjudian tersebut ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam khamar perjudian ada manfaatnya. Sebagai perniagaan, perdagangan menghasilkan kekayaan, ya, menghasilkan harta dunia. Tapi Allah katakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya sehingga diharamkan. Ya, sehingga walaupun ada manfaatnya, tapi kalau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu diharamkan. Ya, sehingga tidak boleh berdalih untuk melakukan suatu keharaman dengan alasan walaupun ini haram tapi ada manfaatnya. Ya, maka kita jawab, iya ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang berakal akan meninggalkan sesuatu yang kemudorotannya lebih besar daripada manfaat yang didapatkannya. Nah, ya, begitu pun tadi, minta perlindungan kepada jin, minta bantuan kepada jin, walaupun mungkin sebagian ya, mendapatkan kebutuhannya, ditunaikan kebutuhannya oleh bangsa jin tadi, dibantu untuk mencari barang yang hilang oleh bangsa jin tadi, tapi kemudorotannya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya. Nah, sehingga Allah pun menegaskan, fannaru maswallakum. Neraka ada tempat kembali kalian. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Nautabi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.